Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab tentang orang yang menentang sesuatu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Terakhir sampai dengan hadis atau riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Dan sudah kita baca uraian dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Selanjutnya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam Kitab Tauhid mengutip riwayat lain. Qala, beliau mengatakan, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Ar-Rahman ankaru dzalika. Fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna bir-Rahman. Ketika orang-orang Quraisy kafir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyinggung kata Ar-Rahman, angkaru dzalika, mereka mengingkarinya. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari kata Ar-Rahman. Riwayat kedua ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy secara jelas mengingkari nama Ar-Rahman. Mereka menolak, mereka menganggap bahwa Ar-Rahman bukan bagian dari nama Allah. Kalau nama Allah diingkari, maka secara otomatis sifat Allah yang terkandung di dalamnya juga diingkari. Karena setiap nama Allah mengandung sifatnya yang mulia. Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid seperti biasa menyebutkan kembali riwayat tadi. Qala qawluhu walamma sami'at Quraisyun Rasulullah yadhkuru Ar-Rahman ankaru dzalika fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman. Kemudian kata beliau, rawa Ibnu Jarir an Qatadata. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah tentang ayat wa hum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Ar-Rahman. Dzukira lana anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zaman al-Hudaybiyah hina salaha Quraisyan kataba hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Disebutkan kepada kami sebuah kisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat perjanjian Hudaybiyah ketika melakukan perdamaian dengan orang-orang kafir Quraisy, beliau sallallahu alaihi wasallam menulis hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini adalah perdamaian atas nama Muhammad Rasulullah. Ini yang ditulis oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala musyriku Quraisy. Kemudian kaum musyrikin Quraisy berkata, la in kunta Rasulullah thumma qatalnaka laqad zalamnaka. Kalau seandainya engkau menyatakan diri sebagai utusan Allah, kemudian kami suatu saat memerangimu, maka sungguh kami telah melakukan kezaliman kepadamu. Walakin uktub hadza ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah. Engkau harus tulis hadza ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah. Ini perdamaian atas nama Muhammad bin Abdullah. Jadi jangan ada kata Rasulullah. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, da'na nuqatiluhum. Wahai Rasulullah, biarkan kami bunuh mereka, kami perangi mereka. Para sahabat merasa kesal kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau disebutkan di surat perdamaian kata Rasulullah. Mereka lebih senang kalau di surat perdamaian itu tertulis Muhammad bin Abdullah. Jelas para sahabat tersinggung karena ini menyangkut kehormatan Nabi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, jangan. Uktubu kama yuridun, tulislah. Kama yuridun, seperti yang mereka mau. Inni Muhammad ibnu Abdullah. Aku Muhammad bin Abdullah. Falamma katabal katibu bismillahirrahmanirrahim, qalat Quraisy amma ar-Rahman la na'rifuhu. Sudah mengalah, di surat itu tertulis ini perdamaian atas nama Muhammad bin Abdullah. Sudah tidak ada kata-kata Rasulullah. Ketika katabal katib, juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis kata bismillahirrahmanirrahim, Qalat Quraisy Amr Rahman la na'rifu. Kata orang-orang kafir Quraisy, adapun kata ini Ar-Rahman la na'rifuhu, kami tidak mengenalnya. Kami tidak kenal kata Ar-Rahman. Kelihatan sangat songong sekali. Ya. Sombong sekali. Pertama tidak mau ada kata Rasulullah. Sekarang setelah ditulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka menolak kata apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman kami tidak mengetahuinya. Kenapa begitu? Dijelaskan di sini, wa kana ahlul jahiliyyati yaktubuna bismika Allahumma. Dulu orang-orang jahiliyah itu mereka biasa menulis bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismika Allahumma. Lagi-lagi ini membuat para sahabat naik pitam, marah, kesal. Faqala ashabuhu, maka berkatalah para sahabat-sahabatnya, da'na nuqatiluhum, biarkan kami perangi mereka ya Rasulullah. Qala, jawab Rasulullah, enggak perlu. Walakin uktubu kama yuridun, tapi tulislah seperti yang mereka mau. Sudah, tadi Muhammad bin Abdullah sudah ditulis. Sekarang mereka enggak mau ada kata Ar-Rahman, diganti dengan bismika Allahumma. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengalah. Mengalah bukan berarti merendah. Mengalah bukan berarti apa? Merendah. Butuh kesabaran menghadapi sikap arogan. Orang-orang kafir Quraisy ini kan jelas sekali arogansinya. Betul-betul merasa paling benar, paling mulia, lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sabar, kenapa? Karena maslahat yang beliau harapkan itu melebihi arogan yang mereka tampakkan. Kalau kita mengikuti perasaan, jelas ini sangat merugikan. Mengapa harus ditulis Muhammad bin Abdullah? Apa salahnya kalau ditulis Muhammad Rasulullah? Tapi beliau mengalah. Ada apa dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa harus ditulis bismika Allahumma? Ya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengalah. Ya. Pelajarannya buat kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perasaan itu bukan sebuah acuan. Karena seringnya perasaan itu muncul dari hawa nafsu, bukan dari pikiran yang jernih. Makanya perasaan itu selalu melahirkan kejelekan-kejelekan kalau diikuti. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan disampaikan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau adalah wahyu. Semuanya merupakan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Dan enggak mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam tega merugikan sahabatnya, apalagi Islam. Terkadang harus dengan cara mengalah untuk bisa apa? Menang. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih contoh. Sikap arogan tidak mesti dibalas dengan arogan yang sama. Sikap kasar tidak mesti dihadapi dengan sikap yang sama. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala kasih kaidah. Apa kaidahnya? Idfa billati hiya ahsan. Hadapi, cegah dengan cara yang lebih baik. Meskipun terkadang mungkin dirasa itu menyakitkan, tapi kalau memang itu cara yang terbaik, kenapa tidak? Ini yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba kalau seandainya Rasul mengizinkan mereka, para sahabatnya, untuk apa? Memerangi orang-orang kafir Quraisy saat itu, apa yang terjadi? Maslahat tidak akan tercapai. Karena kekuatan beliau saat itu dengan para sahabat jauh di bawah kekuatan kafir Quraisy. Selain itu juga beliau sallallahu alaihi wasallam masih mengharapkan banyak orang bisa selamat. Beliau tahan ketika ada para sahabatnya yang mulai tersinggung. Kena perasaannya. Bolehkah kami perangi mereka ya Rasulullah? Jangan. Tulis apa yang mereka mau. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang pasti riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Jarir untuk menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy mengingkari kata Ar-Rahman. Wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka mengingkari kata Ar-Rahman sampai mereka enggak mau kata Ar-Rahman ditulis. Alasannya kata mereka, kami tidak mengenal kata ini. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini menjadi pendahulu bagi orang-orang yang di zaman sekarang ini menolak nama atau menolak sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah dinyatakan sebagai sebuah kesesatan. Itu tidak mesti semuanya. Tidak mesti semua nama-nama dan sifat-sifat Allah ditolak baru dikatakan sesat. Tidak. Satu saja dari nama atau sifat, dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ditolak, itu menunjukkan apa? Kesesatan. Orang-orang kafir Quraisy menolak kata Ar-Rahman. Mereka tidak menolak kata Ar-Rahim. Ya, mereka juga tidak menolak kata Allah. Yang mereka tolak dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim hanya kata apa? Ar-Rahman. Apa ini Ar-Rahman? Mereka lebih cenderung menggunakan kata bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Jadi untuk seseorang dikatakan menyimpang itu tidak mesti menolak semua nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Satu saja ada yang ditolak dari nama atau sifat bagi Allah, itu sudah cukup untuk menyatakan dia menyimpang. Qala wa ruya aydhan an Mujahid qala qawluhu kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatslu alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Diriwayatkan juga dari Mujahid, kalau tadi dari Qatadah, ini dari Mujahid, ayat yang sama yang di dalamnya ada kata-kata wahum yakfuruna birrahman kadzalika arsalnaka fi ummatin, demikianlah kami telah mengutusmu kepada suatu umat yang telah berlalu sebelumnya umat-umat supaya kamu membacakan kepada mereka apa yang telah kami wahyukan kepadamu, namun mereka mengingkari kata Ar-Rahman. Katakanlah dia Ar-Rahman itu adalah Rabbku, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya aku kembali. Qala, kata Mujahid sehubungan dengan ayat ini, hadza ma kataba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fil Hudaybiyah. Ini menyangkut kata-kata yang telah ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada, ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Kataba bismillahirrahmanirrahim. Tertulis dalam isi perjanjian kedamaian atau perdamaian itu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Faqalu, kemudian orang-orang kafir Quraisy berkata, la naktubu ar-rahman, kita enggak perlu menuliskan kata ar-rahman, wala nadri ma ar-rahman, karena kami enggak tahu apa itu Rahman. Wala naktubu illa bismika Allahumma. Kita tidak boleh menulis kecuali kalimat bismika Allahumma. Ini keinginan orang-orang kafir Quraisy. Riwayat kedua ini menguatkan riwayat yang pertama. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa hum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari kata Ar-Rahman. Wa ruwiya aydhan an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian diriwayatkan juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u sajidan. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil sujud. Beliau mengucapkan ya Rahman ya Rahim. Faqala al-musyrikun, kaum musyrikin yang mendengar mengatakan, hadza yaz'umu annahu yad'u wahidan. Orang ini mengira, mengklaim bahwa dia berdoa hanya kepada satu zat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yad'u masna masna, padahal dia berdoa untuk dua zat, karena disebutkan di dalamnya Rahman dan Rahim. Jadi ketika Nabi sujud kemudian mengucapkan ya Rahman ya rahim, ya. Memang yang dimaksud oleh Nabi adalah Allah satu-satunya. Tapi dianggap oleh kaum musyrikin itu tidak berdoa hanya untuk Allah saja, tapi juga ada yang lainnya. Karena di samping menyebut rahim juga menyebut apa? Rahman. Kalau ini riwayat dari Ibnu Abbas. Bagaimana bisa Muhammad mengaku berdoa kepada zat yang satu, yang esa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sementara dalam doanya yang disebut dua kata, Rahman dan Rahim. Harusnya untuk dua, bukan untuk satu, yaitu Allah. Ini menurut siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kenapa begitu? Karena mereka menolak kata Ar-Rahman. Fa'anzalallahu, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, qul, katakan oleh Muhammad kepada mereka, ud'ullaha awid'ur Rahman. Berdoalah kamu dengan menyebut nama Allah atau nama Ar-Rahman. Berdoalah kamu dengan menyebut kata Allah atau kata Ar-Rahman. Ayyama tad'u falahu al-asma al-husna. Dengan kata apapun kamu berdoa kepada Allah, ya, mau menyebut ya Allah atau ya Rahman, sama saja, falahul asmaul husna. Karena Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Nama Allah tidak satu, ya. Tidak hanya Rahim, tapi juga Rahman, ya. Ta'addudul asma la yastalzimu ta'addud adzawat. Berbilangnya nama lebih dari satu itu tidak menunjukkan zatnya juga berbilang, ya. Kalau di tengah-tengah makhluk aja ada yang memiliki lebih dari satu nama, apalagi Allah, ya. Zat yang maha agung. Allah memiliki banyak nama, itu menunjukkan keagungan Allah. Nah, karena itu berbilangnya nama tidak menunjukkan berbilangnya apa? Zat. Tetap kita bilang ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Ghafur. Semuanya ditujukan kepada zat yang esa, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Tidak ditujukan kepada yang lainnya. Tidak menunjukkan lebih dari satu zat Allah. Ini pemahaman orang-orang kafir Quraisy yang sangat dangkal. Dan ini sebagai peringatan dan pembelajaran kepada orang-orang yang menampakkan penentangan atau penolakan terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla atau nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya babun qaulullah ta'ala. Bab yang baru, firman Allah ta'ala di surat An-Nahl 83, ya'rifuna ni'matallah thumma yungkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Mereka mengenali nikmat Allah, Artinya mengakui nikmat Allah. Allah yang berikan nikmat. Tsumma yunkirunaha, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka yang seperti itu al-kafirun, adalah kafir. Qala qawluhu babun, qawlullah ta'ala ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Dzakara al-musannif rahimahullah ma dzakara ba'dhul ulama fi ma'naha. Al-musannif Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait dengan tafsiran dari ayat tadi, beliau menyebutkan seperti apa yang telah disebutkan oleh sebagian para ulama. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, fa inna ahla ta'wil ikhtalafu fil makna bin ni'mah. Sesungguhnya ahlu ta'wil di sini maksudnya ahli tafsir. Dan ini istilah khusus dari Imam Ibnu Jarir. Di tafsir Ibnu Jarir itu, ketika menafsirkan satu ayat, maka beliau mengatakan wa ta'wilu hadhil ayah. Maksudnya adalah tafsir, bukan takwil yang tercela yang biasa digunakan oleh ahlul bidah, orang-orang yang menghendaki makna lain dari sebuah ayat. Ya. Jadi ingat, kalau Ibnu Jarir mengatakan wa ta'wilu hadhil ayah, ta'wil ayat ini, itu maksudnya apa? Tafsir, tafsiran. Dan secara bahasa ta'wil itu memang artinya apa? Tafsir. Cuma kita harus hati-hati kalau ada ahlul bidah, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, mengatakan takwil, maka ini tujuannya untuk apa? Menolak, untuk menentang. Fa inna ahlat takwil ikhtalafu fil makna bin ni'mah. Sesungguhnya ahlu takwil, yakni ahlu tafsir, mereka berselisih soal makna kata nikmah, kata nikmat di ayat tadi. Fadzukira anis Sufyan an Suddi ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan riwayat dari Sufyan dari As-Suddi, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha, mereka mengenali nikmat Allah tapi kemudian mengingkarinya. Qala, kata Suddi, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mereka mengenali Nabi Muhammad tapi kemudian mereka mengingkarinya. Wa qala akharun bal ma'na dzalika annahum ya'rifuna anna ma 'addadallahu ta'ala dzikrahu fi hadhihi surah minan ni'am min indillah wa annallaha huwal mun'imu 'alaihim bidzalika walakinnahum yunkiruna dzalika fa yaz'umuna annahum warathuhu an abaihim. Ahli tafsir yang lain mengatakan bal makna dzalika, makna ayat itu adalah annahum ya'rifuna, bahwa mereka mengenali semua nikmat-nikmat yang telah Allah sebutkan secara khusus di surat itu, Ar-Ra'd ayat 8:3, bahwa semuanya datang dari sisi Allah dan bahwasannya Allah yang telah memberi nikmat tersebut, akan tetapi mereka kemudian mengingkarinya. Jadi para ahli tafsir yang lain mengatakan kata nikmat di ayat itu yang dikenali kemudian diingkari itu sifatnya apa? Umum. Bukan satu demi satu. Ya, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Memang kedatangan Nabi Muhammad juga termasuk apa? Nikmat. Tapi yang dikenali kemudian diingkari oleh mereka itu bersifat apa? Umum. Ya, semua yang masuk kategori nikmat yang diberikan oleh Allah mereka kenali, tapi kemudian mereka apa? Ingkari. Fayazumuna annahum warathuhu an abaihim. Nah, mereka mengira bahwa mereka telah mewarisi nikmat itu dari nenek moyangnya. Sebenarnya mereka tahu yang ngasih nikmat itu siapa? Allah. Tapi ketika dapat, mereka bilang, oh ini dari nenek moyang kami. Ini mah warisan. Gitu. Ya. Melupakan yang memberi apa? Nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ayat ini sebagai peringatan, karena terkadang kita begitu. Ini mah hasil usaha saya. Melupakan kalau sebenarnya yang memberikannya adalah siapa? Allah. Ini milik saya, hasil usaha saya. Enggak ada hak bagi orang lain. Mengingkari nikmat. Ya. Yang mengupayakan berusaha mendapatkan nikmat itu memang manusia, tapi yang memberinya siapa? Allah. Kalau Allah tidak kasih, mau bagaimanapun usahanya tetap saja tidak akan bisa mendapatkannya. Ini yang seringnya dilupakan oleh banyak orang. Pada akhirnya jarang bersyukur. Yang selalu diperlihatkan adalah kekufuran, ketidakpuasan, ya, merasa sayang ketika ada sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.